السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini, tanggal 19 Ramadan 1444 Hijriah, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat wal afiat. Melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Masih dalam pembahasan jual beli, kita akan bacakan pasal tentang ahkamul mabi' qabla qabdhihi, hukum-hukum terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebelum diterima oleh si pembeli. Jadi saya membeli sesuatu, ya. Kemudian barang yang sudah saya beli itu belum saya terima. Bagaimana hukumnya? Coba kita lihat. Al-mabi, barang, ya, barang yang diperjualbelikan qabla qabdihi, sebelum diterima oleh si pembeli, min dhamanil ba'i, masih menjadi tanggung jawab si pedagang. Ya, jadi selama barang yang saya beli itu belum sampai ke tangan saya, maka dhaman, garansi atau jaminan atau pertanggungjawaban tentang keselamatan barang itu adalah tanggung jawab si pedagang atau al-ba'i. Hal ini tentunya jelas karena memang barangnya belum diserahkan kepada saya sebagai pembeli. Fa in talafa, apabila barang itu hilang, au atlafahu, atau dihilangkan, hilang atau dihilangkan, al-ba'i oleh si pedagang, in fasakhal bai'u wa saqata ath-thamanu, maka gugurlah jual beli tersebut, batallah jual beli tersebut, dan gugur pula kewajiban membayar. Wa in atlafahu al-mushtari istaqarra alaihi thamanu, tetapi kalau yang menghilangkan itu adalah si pembeli, maka tetap saja dia harus membayar barang tersebut. Saya membeli handphone dengan cara cicil kredit 3 kali bayar. Baru satu kali bayar, handphonenya hilang, dicuri orang atau jatuh dan lain sebagainya. Apakah ini menjadikan gugur misalnya, atau baru satu jam saya pegang sudah hilang? Apakah itu misalnya menggugurkan kewajiban membayar? Tidak, dikatakan di sini istaqarra alaihi saman, ya, tetap menjadi beban atas si pembeli, ya, membayar harga barang yang dia beli walaupun dia mendapatkan kondisi barang itu hilang. Wa yakunu itlafuhu qabdan lahu. Ya, dan ketika barang itu hilang di tangan si pembeli, itu dianggap dia sudah menerima barang tersebut. Wa in atlafahu ajnabiyyun lam yanfasikh. Tetapi kalau yang menghilangkannya orang lain, itu tidak batal jual belinya. Misalnya saya membeli satu barang dari si fulan, kemudian hilang di tangan kurir. Hilang di tangan kurir, jasa pengiriman. Apakah otomatis jual beli saya batal? Kata beliau, lam yanfasikh. Ya, belum batal jual belinya. Bal ya yukhayyar al-mushtariyu baina an yafsakh ya fayugharrim al-ajnabi lil ba'i al-qimah. Ada pilihan ya yang bisa dilakukan oleh si konsumen, si pembeli. Antara dia membatalkan jual beli itu ya, maka dalam kondisi dibatalkan jual beli, si pedagang bisa menetapkan denda atas pihak ajnabi, pihak ketiga yang misalnya kurir jasa pengiriman dan lain sebagainya. Au yujizu wa yu'ti thamana wa yugharrimu al-ajnabi al-qimata. Atau bisa juga dia terlanjur membayar, lalu dia meminta denda dari Bohu. Apabila seseorang membeli satu barang, saya membeli satu barang, pemirsa Niaga TV membeli satu barang, lam yajus, tidak boleh an yabi'ahu, kita menjual barang yang tadi kita beli itu, hatta yakbidohu, sehingga saya menerima barang itu. Saya membeli buah ya, satu peti, saya tidak boleh menjual buah itu yang jumlahnya satu peti sehingga saya menerima buah tersebut. Ya, hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Barang siapa yang membeli makanan, jangan dia langsung menjualnya sehingga dia menerima barang tersebut. Wa fi riwayatin hatta yaqbidahu. Kalau Anda membeli barang, kata Nabi, jangan dijual sebelum Anda menerima barang tersebut. Wa fi riwayatin, dalam riwayat, ra'aitun nasa fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabta'una jizafan. Ibnu Umar berkata, aku melihat manusia di zaman Nabi, mereka membeli makanan jizafan tanpa ditimbang. Yudrabuna an yabi'uhu fi makanihim. Dan mereka dihukum, dilarang oleh Nabi menjual barang di mana dia masih di majelis tempat dia membeli barang tersebut. Saya masih berhadap-hadapan dengan pedagang buah. Tiba-tiba datang di hadapan saya, antara saya dengan tukang buah, datang orang lain beli buah yang saya bawa. Itu dilarang oleh Nabi. Ya, sampai kita memindahkannya, menaikannya ke atas kendaraan. Ngapain harus dilarang? Mungkin pertanyaan seperti itu. Sebenarnya kalau kita bayangkan, ini menimbulkan potensi konflik. Ya. Saya membeli barang. Saya belum angkat itu barang ke atas kendaraan. masih di tempat akad yang pertama, datang orang ketiga. Lalu dia berkata, eh fulan, itu buah mangganya besar-besar, saya beli deh. Itu dilarang. Harusnya saya pindahkan dulu, saya terima dulu, saya pindahkan ke atas kendaraan saya. Kalaupun ada yang menawar setelah itu tidak masalah. Dan kita bisa bayangkan misalnya ya, kalau si pembeli masih ada di hadapan si pedagang, lalu datang orang ketiga ingin membelinya, dia bikin harga yang tinggi, tentunya ini akan mungkin ada rasa tidak enak, akan ada rasa mungkin tidak suka dan lain sebagainya. Oleh karenanya ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Ibnu Umar, hatta ya'uhu ila rihalihim, sehingga barang itu dibawa, diangkut ke atas kendaraan mereka. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Lalu dikatakan di sini, lakin, akan tetapi, lil ba'i, seorang pedagang memiliki hak. Idza kana thamanu fi dhimmah, apabila harganya itu adalah masih fi dhimmah, yaitu masih terhutang, artinya tidak dibayar kontan, dalam kondisi ini si pedagang punya hak untuk yastabdil, istabdala yastabdilu, mengganti, qabla qabdihi, sebelum barang itu diserahkan. Jadi saya sebagai pedagang bisa saja mengubah, Anda pengen bayar cicil, oh ternyata mohon maaf gak bisa, kalau mau kontan. Anda mau bayar pakai dirham, oh gak bisa, pakai dinar aja. Tapi kan udah sepakat tadi, ya saya berubah pikiran, nah itu masih bisa. Mithlu contohnya, an yabi'a bidarahim. Seorang pedagang menjual satu barang dengan harga beberapa dirham. Faya'tabu, kemudian dia ganti dirham itu dengan pakaian. Gak usah bayar pakai dirham, bayar saja pakai pakaian jenis ini. Au zahaban, atau Anda harus bayar pakai emas. Wanahu dhalik, atau yang semisal dengannya, itu gak ada masalah. Kalau barang memang masih di tangan si pedagang. Lalu apa sebenarnya standar barang itu sudah diterima, sehingga saya boleh jual barang itu? Dikatakan di sini, wal qabdu fima yunqalu bin naqli mithlu al-kumhi wasy'ir. Adapun ukuran seorang pembeli sudah menerima barang, ya berbeda-beda. Ada komoditas yang dianggap telah diserahkan ke si pembeli apabila sudah dipindahkan dari tempat milik si pedagang kepada tempat milik si pembeli, baik itu gudang atau kendaraan. Ada yang sifatnya memindahkan. Wa fima yatanawalu bil yad at-tanawulu mithlu thawb wal kitab. Ada juga serah terima itu artinya dipegang. Begini seperti buku, baju itu kan dipegang, ya udah saya beli ya, saya pegang ini buku. Tapi kalau buah belum tentu saya pegang, bisa jadi langsung diangkut ke atas mobil tanpa saya pegang, saya cuma lihat saja. Nah, itu beda-beda ternyata standar yang namanya apa, barang itu sudah diserah terimakan atau belum. Wa fi ma siwahuma at-takhliyatu mithlu ad-dari wal ardi. Ada lagi serah terimanya dalam bentuk mengosongkan rumah. Ya saya menjual rumah, kapan disebut serah terima? Ketika saya sebagai pedagang rumah sudah mengosongkan rumah tersebut. Artinya yang namanya menerima barang itu berbeda antara satu jenis jual beli dengan jenis jual beli yang lain. Lalu dikatakan di sini oleh Ibnu Nakib rahimahullahu taala, falau qala al-ba'i'u, seandainya seorang pedagang berkata, la usallimu al-mabi'a hatta aqbidu ath-thamana, aku tidak akan serahkan barang yang kamu minta itu sehingga aku menerima uangnya. Ini saya enggak mungkin kirim barangnya kalau kamu belum kirim uangnya, belum saya terima uangnya. Lalu pedagang pembeli berkata, la usallimu athamana hatta aqbidul mabi. Sebaliknya dia berkata, kalau saya enggak akan saya bayar kalau barangnya belum sampai ke saya, belum saya terima. Dalam kasus ini, ya jadi si pedagang berkata, saya enggak akan kirim kalau uangnya belum saya terima. Si pembeli sebaliknya, saya enggak akan bayar kalau barangnya belum saya terima. Dalam kasus ini, fa in kana thamanu fi dhimmati, apabila harganya itu dibayar dengan hutang, artinya tidak dibayar kontan, maka dalam kondisi ini al ulzimal ba'i'u bitaslimi awwalan. Kalau memang sepakatnya jual belinya dengan hutang, maka ya pedagang wajib menyerahkan barang yang sudah disepakati. Thumma yalzamu al-mushtariyu bitaslimi. Ya. Kemudian si pembeli wajib menerima. Wa in kana thamanu muayyanan. Tetapi kalau harganya itu adalah kontan muayyan, alzama ma'an. Maka keduanya ya harus menyerahkan kewajibannya. Si pedagang menyerahkan barang, si pembeli menyerahkan uang. Ba'an bi'an yu'mara fa yusallima ila adlin. Lalu bagaimana kalau hilang kepercayaan di antara mereka? Ya ambil orang yang adil, orang yang terpercaya, di mana si pembeli menyerahkan uang kepada si fulan, lalu si pedagang menyerahkan barang kepada si fulan, lalu orang yang adil ini membantu terjadinya proses jual beli. Summal adlu yu'ti li kulli wahidin haqqahu. Kalau sudah dipegang oleh orang ketiga, nanti barang itu diserahkan ke si pembeli, uang diserahkan ke si pedagang. Itu seperti itu skemanya ya. Kita memasuki pasal yang baru, para pemirsa Niaga TV, yang judulnya adalah Fikhtilafil Mutabayi'aini. Perselisihan yang terjadi antara pedagang dan pembeli. Ba'e artinya pedagang, mushtari artinya pembeli. Kalau ada perselisihan, bagaimana? Coba. Idza tafaqa, apabila keduanya telah sepakat, ala sihhatil aqdi, bahwa transaksi yang mereka lakukan itu sah. Wakhtalafa, tetapi mereka berdua berbeda pendapat, fi kaifiyatihi, tentang tata caranya. Misal, seorang pedagang berkata, bi'tuka bitsamanin hal. Aku kan menjual ini kontan, kata si pedagang. Si pembeli berkata, bal bil mu'ajjal, bal bi mu'ajjalin, enggak. Kita sepakatnya ini cicil, kok jadi tiba-tiba kontan? Kata siapa? Kata si konsumen, kata si pembeli. Atau seorang pedagang mengatakan, bi'tuka bi asyarah. Aku menjual ini kan harganya $10. Si pembeli berkata, bal bi khamsah, kemarin katanya $5, sekarang $10. Atau seorang pedagang berkata, bi tuka bi syartil khiyar. Aku menjual ini dengan syarat adanya khiyar, pilihan. Si pembeli berkata, bal bila khiyar. Oh enggak, kemarin kita sepakat enggak ada khiyar. Wa ma asbaha dzalik, dan contoh-contoh yang lain. Walam yakun simatun bayyinatun, dalam kondisi ini tidak ada misalnya bukti yang menguatkan salah satunya. Maka yang harus dilakukan adalah tahalafa, keduanya harus bersumpah. Fayabda'u alba'i'u fayakun, dimulai dari si pedagang, dia harus berkata, wallahi, demi Allah, ma bi'tuka bikadha walaqad bi'tuka bikadha. Aku tidak menjual barang ini demi Allah harga segitu. Aku menjualnya harga sekian. Summa yakul al-mushtari, dalam kondisi itu si pembeli berkata, wallahi, ya demi Allah, mashtaraitu bikada walaqad ishtaraitu bikada. Aku tidak membeli harga segitu. Aku telah membelinya dengan harga sekian. Wahiyya yaminun wahidatun. Dan dia adalah sumpah yang cukup satu kali. Yujma' fiha baina nafi qawli sahibihi wa isbati qawlihi. Di dalam sumpah ini ada yang menetapkan, ada yang menafikan. Maka dalam kondisi ada yang menafikan, ada yang menetapkan, yuqaddimu an-nafy. Yuqaddam an-nafy. Didahulukan yang menafikan. Ya. Didahulukan yang menafikan. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, istihbaban ini dianjurkan li'annahu asal, karena itu hukum asalnya didapikan. Idh hiya yaminul mudda'a alaih wal aslu fi da'wa an yahlif al mudda'a alaih. Ya, hukum asalnya orang yang dituntut yaitu bersumpah, orang yang menuntut ya mendatangkan bukti. Ya, kalau yang menuntut tidak bisa mendatangkan bukti, yang didahulukan adalah yang menafikan. Ya, yang menafikan. Fa idza tahalafa, apabila keduanya telah bersumpah, fa in taradaya, apabila kedua-duanya ridha, setelah itu fala fasha li aqd. Ya udah, enggak usah dibatalkan kalau kedua-duanya ridha. Wa illa fayufsakhanihi. Kalau tidak, tidak ada keridoan, tidak ada jalan keluar, maka jual belinya dibatalkan. Aw ahaduhuma awil hakim. Dibatalkan oleh keduanya atau salah satunya, atau dibatalkan oleh hakim. Falau seandainya idda'a ahaduhuma, salah seorang dari yang jual beli ini idda'a, mengaku-ngaku atau mengklaim sesuatu yang menunjukkan bahwa jual beli itu tidak sah atau fasid, rusak. Adapun kawan yang lain mengatakan, enggak ah, kemarin kita enggak begitu. Suddiqa mudda'i as-sihhata biyaminihi. Ada orang yang mengatakan ini enggak sah jual belinya. Yang satu bilang sah, kenapa enggak sah? Apa masalahnya? Pertanyaan yang dibenarkan ucapan siapa? Yang dibenarkan adalah ucapan yang mengklaim bahwa akad itu adalah sudah sah. Karena hukum asalnya akad itu adalah sah, sampai kita memiliki keyakinan, kejelasan bahwa akad itu tidak sah. Selama tidak ada bukti bahwa akad itu tidak sah, maka kembalikan ke hukum asal bahwa akad itu sah. Jadi ada pedagang, ada pembeli. Ya, si pedagang berkata, ini enggak sah, begini-begini. Si pembeli bilang, kok enggak sah, ya sah lah, ini barangnya ada, harganya ada. Maka yang diambil adalah perkataan si pembeli yang mengatakan jual belinya sah dengan syarat dia bersumpah. Kenapa kok seperti itu? Ya karena hukum asalnya dalam satu transaksi itu sah, sampai kita mendapatkan sesuatu yang menunjukkan transaksi itu tidak sah. Walau ja'a bima'ibin liyuradduhu liyarudduhu, apabila seseorang datang dengan barang yang cacat untuk dikembalikan, kemudian si pedagang berkata, laisa huwalladhi bi'tukah, bukan itu barang yang aku jual kepadamu. Jadi si pembeli datang, ini barangnya cacat. Ini barangnya cacat tuh. Si pedagang bilang, kan bukan yang itu yang saya jual, yang lain. Kok tiba-tiba yang itu barangnya? Yang siapa? Perkataan siapa yang dibenarkan? Perkataan si pedagang. Tapi dengan syarat dia harus bersumpah. Kenapa kok perkataan si pedagang? Oh iya, karena hukum asalnya barang itu adalah selamat dari aib. Sampai ada bukti bahwa barang itu cacat. Sama dengan ucapan bahwa hukum asal jual beli itu sah. Tidak boleh mengklaim jual beli tidak sah kecuali ada dalil yang nyata, yang jelas, yang yakin. Falau seandainya dua orang ikhtalafa, berbeda pendapat, fi aibin, di dalam permasalahan cacat, yumkinu huduthuhu indal mushtari, yang mana kecacatan itu bisa jadi terjadi di tangan si pembeli. Kalau dua orang berselisih atas satu kecacatan, yang mana kecacatan itu boleh jadi terjadi di tangan si pembeli. Faqala al-ba'i, si pedagang berkata, hadatsa indaka, itu cacat waktu saya jual enggak ada, itu sesudah kamu pegang baru ada cacatnya, jatuh atau apa misalnya. Wa qala al-mushtari, maka si pedagang berkata, bal kana al-aibu indak, enggak, ini saya ketika saya terima dari kamu sudah kondisinya cacat begini. Si pedagang bilang, enggak ada cacat. Berantem mereka.

untuk kebutuhan sangrai biji kopi dengan kapasitas yang lebih besar dan proses yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Digunakan pada berbagai skala bisnis kopi, mulai dari skala pasca produksi perkebunan kopi, kopi roaster, pabrik pengolahan kopi, dengan desain kompak yang menunjang produksi secara kontinu, material berkualitas yang kokoh, awet, dan higienis, kapasitas hingga 25 kilo per jam per proses. Menggunakan teknologi rotari, tabung sangrai akan berputar ketika dimasak sehingga biji kopi matang secara merata. Saluran inlet dan outlet untuk memasukkan bahan dan mengeluarkan hasil sangrai secara mudah, dilengkapi dengan nampan pendingin serta saringan untuk menampung hasil sangrai yang dikeluarkan. Multifungsi selain untuk biji kopi, bisa juga digunakan untuk menyangrai aneka bahan lainnya seperti biji kacang, biji-bijian, dan lain sebagainya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, di kesempatan yang kedua ini kembali kami memberikan kesempatan kepada pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon, ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Pertanyaan yang pertama adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kapan waktu yang tepat untuk memulai membaca doa malam Lailatul Qadar? Setiap malam ketika 10 malam terakhir setelah tarawih atau hanya sekali saja? Wallahu a'lam bishawab, ya, setiap hari di 10 hari terakhir. Hal ini karena menurut pendapat yang kuat bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah berpindah-pindah. Ya, berpindah-pindah malamnya. Terkadang ada di malam 21, 23, 25, 27, dan seterusnya. Oleh karenanya, hendaknya ya, perbanyak saja membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya, baik itu di malam ke-21, 22, 23, dan secara khusus di malam-malam ganjil, perbanyak, bukan hanya satu kali, tetapi perbanyak. Ya, seperti kita memperbanyak istighfar. Karena memang doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni mirip dengan istighfar. Istighfar diperbanyak, ya. Fastaghfiru rabbakum, ya, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi beristighfar 70 sampai 100 kali. Maka ketika kita bicara tentang doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, karena dia sangat mirip sekali dengan istighfar, maka dia pun diperbanyak, tidak hanya satu kali kita membaca istighfar, Allah membaca doa tersebut. Allah alam bisawab. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Silahkan, Pak. Iya, ada kisah masalah wudu. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah engkau lebih suka wudhu tempat khususmu wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, tidak, saya suka di tempat yang umum. Jadi Rasulullah ambil minum tempat air wudhu bekas wudhu itu. Dan itulah yang diperbolehkan apa kepada Rasulullah. Artinya Rasul lebih suka berwudu di tempat umum dibandingkan ya, di rumahnya. Ya, tapi Rasulullah itu sambil minum air, ya, gitu. Jadi minum air bekas para sahabat itu. minum baik, air bekas makanya, para sahabat. Air apa Pak? Air? Iya, air tempat wudu, air tempat wudu. Jadi maksudnya diberikannya kabar buat selain Rasulullah SAW. Artinya para sahabat supaya bisa bertabaruk kepada Nabi. Ini cahatoknya itu yang bekas para sahabat menurut penjelasan di Ustaz tadi. Baik, itu saja Pak Ali. Iya Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak Ali dan para pemirsa Niaga TV, saya tidak tahu riwayat tersebut atau kisah tersebut, saya baru mendengar. Apakah mungkin Nabi sengaja berwudu di hadapan para sahabat? Sangat mungkin, agar mereka bisa mencontoh, melihat, dan mempelajari tata cara wudu Nabi. Wudu adalah bagian penting dari ibadah, dan ibadah bersifat tauqifiyah. Tauqifiyah itu dari sananya. Dan mungkin juga hikmahnya agar para sahabat bisa bertabarruk dengan bekas-bekas peninggalan Nabi. Ya dua hal ini yang mungkin saja terjadi. Ya oleh karenanya banyak riwayat para sahabat menceritakan bagaimana Nabi wudu, dan itu tidak mungkin mereka bisa ceritakan kecuali karena Nabi berwudu di depan umum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara bahwa diri kita sebagai pribadi, sebagai seorang muslim, maka yang paling utama itu wudu di rumah. Saya misalnya ya, yang paling bagus, yang semestinya saya lakukan, saya wudu di rumah. Untuk apa? Karena ada hadis yang mengatakan man tawaddoa, ya, barang siapa yang berwudu, ya, kemudian dia memperbagus wudunya, lalu dia keluar untuk mendatangi salat, ya, apa kata Nabi? Satu langkah itu dosa dia akan diampuni. Satu langkah yang lain dia diberikan pahala. Satu langkah yang lain derajatnya naik. Maka bagi saya manusia biasa, ketika saya akan datang ke masjid, fal abdul, ya, yang paling abdul untuk saya secara pribadi, al wudu fil bait, yaitu saya berwudu di rumah. Karena tadi saya tidak bukan seorang teladan, saya bukan seorang nabi yang harus mencontohkan bagaimana berwudu yang sesuai misalnya kan, dan orang juga nggak akan perhatikan ketika saya wudu. Nah, itu kalau bagi kita, ya. Tapi kalau bagi Nabi ya mungkin ada hikmah-hikmah yang lain kenapa beliau wudu di hadapan siapa para sahabatnya sebagaimana tadi sudah kita sampaikan. Allah alam bisa. Pertanyaan dari Dedi Yogyakarta. Di kampung kami zakat fitrah diurusi oleh panitia zakat di masjid. Biasanya setelah terkumpul diambil 1/8 dari total penerimaan zakat fitrah untuk panitia zakat karena dianggap sebagai amil zakat. Bagaimana hukumnya? Iya, kalau di mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, pembagian zakat fitrah sama dengan zakat mal, ya. Artinya dibagi 8 kelompok kalau di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Walaupun dalam pendapat yang lain, dan ini saya rasa dari sisi nas atau dari sisi hadis lebih kuat, ya, di mana Rasulullah berkata bahwa zakatul fitr itu adalah tuhratan lisaim minal lagwi war rafas, dia membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan dan perkataan yang buruk, wa tu'matan lil masakin, dan dia adalah makanan untuk orang-orang miskin. Artinya Nabi secara spesifik menentukan bahwa mustahik zakat fitrah itu adalah masakin, orang-orang miskin. Adapun yang 8 kelompok itu, wallahu alam bisawab, dia kaitan dengan zakat yang memang nilainya besar, seperti zakat mal, ya, atau zakat pertanian dan lain sebagainya, itu kaitannya dengan 8 kelompok. Adapun zakat fitrah, ya, walaupun ini masalah khilafiyah, tapi kalau saya baca perbandingan dalil, cenderung kepada yang mengatakan khusus zakat fitrah itu adalah lil fuqara wal masakin. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iktikaf buat seorang perempuan di rumah yang paling utama seperti apa? Iya, seorang wanita beribadah di rumah, walaupun itu tidak disebut iktikaf. Ya, seorang wanita mengisi malam-malam 10 hari terakhir dengan ibadah di rumah. Bagaimana cara dia? Pertama, ya, dia di siang hari tidur agar malamnya tidak mengantuk. Di malam hari dia sholat malam. Selesai sholat malam dia mau istirahat sejenak istirahat. Lalu dia sambung dengan membaca Al-Quran. Dia sambung dengan berzikir. Dia sambung dengan berdoa. Dia sambung dengan bersedekah. Ya, sering kita sampaikan para pemirsa Niaga TV bahwa keutamaan Lailatul Qadar itu adalah kaitan dengan waktu dan bukan kaitan dengan tempat. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau kita ingin lebih sempurna mendapatkan Lailatul Qadar, hendaknya kita iktikaf. Apakah perempuan boleh iktikaf? Boleh, dengan syarat diizinkan oleh suaminya. Allah Alam Besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batas waktu zikir pagi, petang sampai jam berapa? Para ulama beda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwa semenjak sampai sebelum zuhur itu masih boleh zikir pagi. Sebagian ulama berpendapat begitu. Zikir petang ya setelah asar, ya sampai menjelang maghrib. Karena kalau sudah maghrib nanti itu sudah dianggap malam. Ya Allah berfirman wa atimmu siyama ila lail, sempurnakanlah puasa sampai malam. Malam di sini waktu maksudnya maghrib. Oleh karena bisa asar, habis subuh ya, silahkan kita zikir pagi dan petang. Allah Alam Besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau dalam jual beli si pembeli minta dibikinin nota dan notanya minta dilebihkan harganya dari harga resmi dengan alasan buat dijual lagi? Dibikinin nota. Ya saya khawatir ini malah jadinya apa istilahnya markup atau apa itu ya, menggelembungkan harga, dan itu bahaya, dihindari. Ya itu dihindari. Jangan sampai kita ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya lebih baik dihindari menurut saya. Ya kalau mau dia jual, setelah itu dia miliki dengan harga tinggi, itu urusan dia. Tapi ya kita menulis bondnya sesuai dengan apa harga yang disepakati. Allah Alam Besar. Amalan apa yang lebih diutamakan di malam 10 terakhir? Yang pertama sholat. Ya sholat. Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat malam di malam Lailatul Qadar, diampuni dosanya yang telah berlalu. Yang kedua tentunya i'tikaf. Ya i'tikaf. I'tikaf di masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi. Yang ketiga adalah menghidupkan malamnya dengan ibadah. Para ulama menjadikan dalil seperti Imam Syafi'i, firman Allah salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan di malam hari itu sampai fajar. Artinya dimulai dari malam hari, selesai sampai fajar. Maka hendaknya kita hidupkan malam-malam itu dengan ibadah. Yang keempat adalah memperbanyak doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu'an. Allah Alam Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat salat tarawih, imam menggunakan sajadah yang awalnya arah kiblatnya seorang serong kanan dari arah barat. Kemudian selama salat tarawih sajadahnya bergeser menjadi serong kiri dari arah barat. Imam tidak peduli bagaimana hukumnya jika arah kiblat serong kiri. Ya kalau ekstrim ya jauh misalnya ya. Itu ya. Kenapa kok bisa jadi imam orang seperti itu? Kalau memang dia sengaja menggeser padahal dia tahu arah kiblat yang benar, ya tidak sah sholatnya kalau memang bergeser jauh dari kiblat. Tapi kalau bergesernya tidak signifikan ya, apalagi ada perdebatan tentang arah kiblat misalnya kan, maka ya sah sholatnya. Dalam hadis dikatakan, kalau saya tidak salah, kiblat itu kalau di Madinah antara timur dan barat kiblat. Artinya tidak harus juga pas 100%. Ya, bagi yang bingung arah kiblat, artinya boleh dia menjadi ukuran antara timur dan barat kalau posisinya dia di Mekah misalnya kan. Ya kalau di Indonesia beda lagi ya. Ada selatan, utara, kita ke arah barat, cenderung ke arah barat misalnya, walaupun nanti agak miring sedikit. Allah Alam Besar. Apakah kalau mengeluarkan zakat harta di bulan Ramadan mendapatkan keutamaan pahala di bulan Ramadan? Iya, jadi pahalanya dilipat gandakan karena amal ibadah di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Allah Alam Besar. apakah wajib 3 kali membersihkan kemaluan dengan air tisu daunan? Iya, kalau dalam kasus istijmar ya, dalam kasus istijmar misalnya kita menggunakan batu atau tisu itu minimal 3 kali. Ya minimal 3 kali. Adapun menggunakan air ya ukurannya adalah bersih. Ukuran kalau 1 kali dirasa bersih ya ya sudah, tapi kalau menggunakan istijmar itu minimal 3 kali. Jika seorang junub kemudian cuaca sangat dingin, kondisi fisik orang junub tersebut jika akan salat wajib maka boleh langsung tayamum dengan dinding untuk melakukan salat wajib. Ya kalau sangat dingin, dingin yang membahayakan dirinya kalau seandainya dia menggunakan air silahkan. Ya kalau memang sangat ekstrim. Tapi kalau dinginnya hanya dingin dalam arti seperti di Cisarua atau di puncak biasa saja, dingin yang tidak membahayakan fisik manusia, maka ya tidak boleh dia tayamum dalam kondisi itu. Dan tayamum harus menggunakan tanah. Kalau dindingnya ada kelihatan debu tanah, silakan. Apakah saya sah tayamum orang junub dengan niat wudu sholat tanpa membersihkan kemaluan? Iya sah. Tapi nanti kalau sudah ketemu air, dia harus mandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mulai pertanyaan tadi, Ustaz. Jadi ketika tadi ditekankan bahwa Rasulullah SAW itu mengambil barakah pada para sahabat. Jadi ngambil, makanya bukan sahabat ke Rasul, tapi Rasul ke sahabat. Bukan, Rasulullah ke sahabat, makanya meminum bekas air wudu para sahabat itu. Makanya di tempat kami, di kampung kami itu ada seorang kiai meninggal, air mandinya itu berebutan mengambil barakah, jadi ada yang digulurkan ke badan, bahkan ada yang diminum. Kalau itu jelas penyimpangan, Pak Ali. Itu yang memisahkan itu ya Ustaz juga itu, Ustaz. Iya, tinggal Bapak punya PR menanyakan ke beliau di kitab apa, di hadis apa, agar kita bisa klarifikasi. Oh, itu baik tadi ya. Iya, Pak Ali. Setiap orang boleh bercerita, setiap orang mudah bercerita, tetapi harus dipertanggungjawabkan. Itu pastan. Iya. Ini pastan. Dasar hukum yang untuk sholat taraweh hilat itu pastan. Sholat taraweh kenapa, Pak? Yang hilat itu. Ya. Super cepat hilat. Oh, yang hilat. Iya, kenapa, Pak? Ya, itu bahwa cucu Tuduh Hussein Benar Abidin, kalau salah nggak salah itu. Itu sholat dalam semalam itu 1000 rakaat. Itulah berdasarkan itulah memperbolehkan sholat super cepat itu, Pak. Itu cerita bohong, Pak Ali. Oh, itu, Pak. Enggak mungkin. Ustaz Kiai juga itu yang cerita itu. Iya, berarti pembohong itu, Ustaz itu. Pembohong kalau dia banyak membuat cerita begitu. Enggak mungkin cucu Nabi menyelisihi kakeknya yang mengatakan wajib tuma'nina, hadisnya hadis Bukhari, dalam sholat harus tuma'nina, lalu dia selisihi perintah kakeknya, dia sholat tanpa tuma'nina, itu kebohongan. Seandainya Zainal Abidin masih hidup, akan digetok kepala orang itu. Karena saya ribuan saya ini karena keluarga besar saya itu abdutin, jadi saya nggak bisa menikah. Jadi mau tak mau, jadi sedikit menikah kita itu maksud. Dijauhi orang-orang yang sering berbohong atas nama syariat, Pak Haji. Ya masalah itu keluarga bahasa, jadi kalau jangan jadi putih. Iya, berat pertanggungjawabannya di akhirat orang-orang seperti itu. Iya, jadi saya cari informasi yang lebih valid gitu, Pak Ustaz. Dan tidak putih kesadaran gitu. Iya, Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jika ada orang yang meneror rumah kita ke tengah malam yang kita tidak tahu pasti bukti siapa orang yang melemparkan ke atas atap rumah kita batu kerikil, apakah boleh kita doakan keburukan terhadap? Lebih baik mendoakan kebaikan ya. Lebih baik mendoakan apa? Kebaikan. Dan juga lebih baik meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi belum jelas siapa orangnya, benarkah itu teror dan lain sebagainya. Lebih baik kita mohon perlindungan, dijauhkan dari mara bahaya, ya, dijauhkan dari keburukan dan lain sebagainya. Allah alam sah. Apakah boleh kita berdoa mengangkat kedua tangan tanpa berwudu? Silahkan, ya silahkan, tidak masalah. Walaupun yang paling utama itu adalah berwudu terlebih dahulu. Itu yang paling utama. Ya, yang paling utama adalah berwudu. Tetapi kalaupun ingin langsung berdoa tanpa berwudu, Allah alam bisawab, tidak masalah. Allah alam bisawab. Baik, sepertinya ini yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.